segala duka nestapa. Hati yang sedih jangan kau turuti, hiburkanlah hatimu di malam ini. Dansa ikut irama, tawari yang gembira, indah suasana. Lupakanlah semua cerita lama, bersama kau dan aku di keramaian ini kembali bertemu. Terjalinlah semula ikatan mesra. Warna sinar waktu malam bulan terangkannya, begitu cinta kita sesama insan. Akhirnya bersukaria di pestaku ini, hilangkanlah segala duka nestapa. Tawari yang gembira, indah suasana. Lupakanlah semua cerita lama, bersama kau dan aku di keramaian ini kembali bertemu. Terjalinlah semula ikatan mesra. Warna sinar waktu malam bulan terangkannya, kita sesama insan. Warna cerah waktu siang surya terangkannya, begitu kisah kita tiada akhirnya. Bersukaria di pestaku ini, hilangkanlah segala nestapa. Bersukaria di pentaku ini, hilangkanlah segala duka nestapa.